إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana fi tafsir al-'Allam. Intahina min ma'na al-jumla. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala laisa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa la farasihi sadaqah. Enggak ada kewajiban atas seorang muslim pada budaknya dan juga pada kuda-kudanya zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Sudah dibahas kemarin tentang hikmah dari zakat itu adalah al-musawah wal-adl, dan juga diberikan atau diwajibkan atas mereka-mereka yang memiliki harta yang berlebih, dan juga khususnya adalah harta yang memiliki sifat an-numu atau an-nama, berkembang. Sehingga yang dipakai dan tidak berkembang seperti kendaraan, rumah, walaupun kalau dihitung harganya mahal dia, tetapi dia tidak terkena zakat karena itu bukan bahan yang akan berkembang tetapi barang yang dipakai. Ma yukhad min hadal hadith? Istafadha min hadal hadith awalan anna zakata la tajib ala al-abdi alladhi lil-khidmati wal-faras al-mu'addah lil-ruku. Tidak ada kewajiban zakat terhadap budak-budak hamba sahaya yang memang dibeli untuk dipekerjakan, dan juga kuda-kuda yang memang dipersiapkan untuk tunggangan. Qala Ibnul Qayyim fi Tahdhibus Sunan, berkata Ibnul Qayyim dalam Tahdhibus Sunan, innama saqatat as-sadaqah 'anil khayli war-raqiq, sesungguhnya gugurnya kewajiban zakat atas kuda-kuda dan hamba sahaya idza kanat lil khidmah, kalau itu untuk dipakai. Bil khidmati, untuk dipekerjakan. Warukub, untuk dikendarai. Fa amma ma kana minha litijarah, adapun kalau memang dikembangbiakan untuk berdagang, dagang kuda, fa fihi zakah fi qimatiha, maka terkena zakat tapi hitungannya tidak seperti hitungan binatang ternak. Hitungannya seperti hitungan harta, yaitu fi qimatiha, nilainya berapa. Qimah adalah nilainya. Kedua, anna zakatal fitri wajibatun lil 'abdi mutlaqah mutlaqan. Yang kedua istafadna min hadzal hadis aidan anna zakatal fitr bahwa zakat fitrah wajib bagi setiap budak. Pemiliknya hendaklah mengeluarkan untuk budaknya sebagaimana dia mengeluarkan untuk anak-anaknya. Sawa kana lil khidmati am li tijarah. Sama saja apakah budak-budaknya itu adalah untuk melayani ataupun budak-budaknya adalah untuk diperjualbelikan. Berapa orang yang dipegang, yang dimiliki, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya sesuai dengan jumlah kepala. Dia punya 10, maka zakat fitrahnya untuk 10. Lianah muta'alliqatun bi'aynihi. Karena kaitan zakat fitrah adalah dengan ain, dengan pribadi masing-masing manusia, setiap kepala. Berbeda dengan zakat mal, berkait dengan jumlah kekayaan. Maka di atas nisab terkena, di bawah nisab tidak terkena. Dipakai tidak terkena, kalau diperjualbelikan terkena zakat. Tetapi kalau fitrah bukan lihat dari sisi jumlahnya, tapi per kepala, setiap kepala harus dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh yang bertanggung jawab terhadapnya. Kalau dia sudah mandiri, berarti dia harus menzakati dirinya. Tetapi kalau budak, berarti majikannya, pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya. Demikian pula anak-anak, maka orang tuanya, bapaknya khususnya, yang mengeluarkan zakatnya. Limadha? Lianna ta'alluquhu bimadha? Bil'ain. Ta'alluquhu bil'ain. La biqimatihi, bukan dengan nilainya seberapa, bukan. Tidak seperti amwalul urud. La biqimatihi ka amwalul urud. Tidak dengan nilainya seperti barang-barang dagangan. Talitha. Anna kullama a'adda lil isti'mal wal iqtina la tajib fihi zakah. Bahwa setiap apa yang dipersiapkan untuk dipakai, istimal dipergunakan, iqtina dipakai, la tajib fihi zakah, tidak wajib padanya zakat. Walaupun bernilai tinggi. Lianna mabniyatun 'alal musawah. Karena dia dibangun zakat ini atas musawah. Wa idza lam yanmu al-mal akalathu zakah. Musawah artinya keseimbangan sosial. Jika tidak berkembang harta, kemudian diwajibkan zakat, akalathu zakah, akan habis dimakan zakat. Fayatadarrar sahibuhu, maka pemiliknya akan mendapatkan madarat. Dan itu berarti bukan musawah, bukan keseimbangan. Namanya keseimbangan itu semuanya dalam keadaan cukup, tidak ada yang mendapatkan madarat. Tetapi kalau yang dipakai pun harus keluar zakat, maka akan habis, akalathu zakah, akan dimakan zakat. Oleh karena itulah, yang dipakai, yang dipergunakan dari barang-barang yang memang dibeli untuk dipakai, walaupun nilainya tinggi di atas nisab, tetap tidak terkena zakat. Rabi'ah. Ma taqaddama min kauniz zakah la tajib illa fil malin nami. Faedah keempat, apa yang telah lewat bahwa keadaan zakat tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang. Wa ma'khud. Wa huwa ma'khud. Alladzina la yujibuna zakah fil huliyil mu'ad lil isti'mal. Wa huwa ma'khudun jayyid. Dan ini pendapat. Ma'khud artinya dijadikan pegangan. Ucapan ini dijadikan pegangan oleh beberapa orang yang tidak mewajibkan zakat perhiasan. Al-mu'ad lil-istimal, yang memang untuk dipakai. Wa huwa ma'khadun jayyid, dan itu cara pengambilan yang bagus. Walakin, tetapi, perhatikan baik-baik, karena dalam hal ini ada beberapa perselisihan para ulama. Sebagian melihat bahwa zakat itu pada harta yang berkembang, bukan harta yang dipakai. Akhirnya mereka berkata, berarti kalung yang dipakai, kalung emas, anting yang dipakai, anting emas, gelang atau cincin yang dipakai, maka tidak terkena zakat. Karena itu untuk dipakai. Ayam ma'khadun jayyid. Walakin warada fi dzahabi wal fiddah. Tetapi diriwayatkan tentang masalah emas dan perak, nususun, dalil-dalil khusus, tujibu quwwat al-qawli bi wujubi zakah, dalil khusus yang mewajibkan kuatnya pendapat yang mewajibkan zakat. Atau saya ulangi, terdapat dalil-dalil yang mengharuskan atau yang menunjukkan kekuatan pendapat yang wajib mengeluarkan zakat pada masalah perhiasan emas dan perak secara mutlak, dipakai ataupun tidak dipakai. Apa diantaranya? Diantaranya yang akan kalian cari dan kalian tulis adalah ucapan Rasulullah SAW ketika melihat seorang ibu dan anaknya, yang anaknya memakai gelang emas. Maukah engkau melilitkan api neraka di tangan anakmu? Tidak ya Rasul. Maukah melilitkan di lehernya api neraka? Tentu tidak ya Rasulullah. Keluarkan zakatnya. Dalam keadaan dipakai. Dalam keadaan dipakai. Ini yang kalian cari. Litatasabbatu, agar kalian bertasabut. Ini ucapan ustaz ini benar apa enggak, riwayatnya sahih apa enggak. Nah, kalian cari. Bagaimana cara nyarinya? Bisa cari di Mu'jam Mufahras li Al-Fadil Haji. Cari kalimat hulli, cari kalimat dahab atau kalimat fiddah atau kalimat zakat. Mudah-mudahan kalian temukan. Kalau ha mim, kalau kho berarti Bukhari, kalau mim berarti Muslim, itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Kalian cari. Ada kan Jamu Faras di perpustakaan? Kalau enggak salah ada. Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Hadith, ada 5 atau 6 jilid. Ala kulli hal, kalau mau di kitab-kitab fikih berarti carinya bab zakat. Insyaallah ada. Setelah dapat kitab zakat, cari zakat fiddah atau zakat al-hulli. Hadis-hadis tersebut menyuruh untuk mengeluarkan zakat pada emas dan perak yang dipakai. Lidza falihtiyatu ikhraju zakati anhu. Oleh karena itu, maka yang lebih berhati-hati, karena lebih kuatnya pendapat yang mengeluarkan zakat walaupun emas itu dipakai, hendaklah dikeluarkan zakatnya. Walana risalah samainaha, dan aku punya risalah khusus yang kami namakan al-qaulul jali fi zakatil hulli, ucapan yang jelas dalam masalah zakat emas atau zakat perhiasan. Fassalna fiha al-qaul falturaji, kami rincikan di sana pendapat ini, maka silakan merujuk kepadanya. Yang kelima, bimithla hadhil muqaranat asy-syar'iyyah baina haqqil faqir wal ghani. Bimithli hadhil muqaranat, dengan perbandingan dan kesimbangan yang seperti ini, yang memang syar'iyyah, kesimbangan antara haqqil faqir dan ghani, antaranya hak orang miskin dan orang kaya. Ta'lam, engkau akan tahu, samaha hadhihi syariah. Kau akan tahu samahat hadhihi syariah. Kau tahu bagaimana sayangnya, bagaimana kemudahan agama ini, dan bagaimana keadilan ahkamiha wa adli ahkamiha wa nadharaha fi ahwalin nas. Engkau akan tahu pula bagaimana pandangan syariat ini terhadap keadaan-keadaan manusia bi'ainil maslahatil ammah. Kamu akan tahu bagaimana pandangan syariat yang mulia ini terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum. Masyaallah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman? Siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Bagi siapa atau bagi kaum yang meyakini? Ini berarti yang kelima apa? Yang kelima ringkasnya, bahwa dengan adanya syariat zakat yang memperhatikan keseimbangan sosial, menunjukkan betapa mulianya agama ini dan betapa samhah, penuh toleran. Memperhatikan yang kaya juga memperhatikan yang miskin. Yang miskin dibantu, yang kaya juga tidak didolimi. Barakallahu fikum. Sehingga yang membuat mudarat tidak dikeluarkan zakatnya. Akan habis dimakan zakat. Al-hadis at-tasi' wa sittun ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-169. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-ajma'u jubar wal bi'ru jubar wal ma'dinu jubar wa fi rikazil khumus. Al-ajma zubar, yani al-ajma disebutkan di sini dalam makna kalimatnya adalah binatang-binatang. Dinamakan ajma li'annaha la tatakallam. Dinamakan ajma karena dia tidak berbicara. Sedangkan al-ma'din adalah yang dikeluarkan daripadanya berbagai macam permata-permata atau batu-batu permata dan sebagainya. Sedangkan jubar maknanya hadar. Hadar itu adalah tidak ada zakatnya, tidak dijamin. Sedangkan rikaz, bikasri ra wa takhfifil kaf, diakhiri dengan zai, ay markuz, magruz dari bumi. Semua yang ditimbun dalam tanah di masa-masa lalu kemudian ditemukan sekarang. Apa namanya itu? Harta karun. Harta temuan. Nah. Wal jubar al hadar alladzi la syai'a fihi wal ajma ad dabah al bahim. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah menyatakan al ajma'u jubar. Hadar. Apa berarti terjemahannya? Harus diterangkan. Hewan-hewan jubar, tidak ada zakatnya. Wal bi'ru, sumur juga jubar. Wal ma'din, batu-batu, batu apa? Batu yang dipakai untuk cincin kan apa namanya? Aqiq ya, dan sejenisnya. Jubar. Wa fi rikazil khumus, sedangkan rikaz mendapatkan khumus. Ada yang orang yang bertanya, "Ustaz, ada batu yang harganya lebih mahal dari emas. Bagaimana?" Barakallahu fikum. Dalam masalah agama itu perkaranya baku. Atau dalam istilah fiqih tauqifiyah. Baku artinya apa yang disuruh kerjakan, apa yang tidak, ya tidak. Nanti akan dibahas insyaallah bagaimana perkara ini dikatakan jubar, dan akan dirincikan insyaallah apa saja yang dikatakan jubar. Karena dalam lafaz lain dikatakan jubar itu artinya bukan hanya tidak terkena zakat, dalam bab ini tidak terkena zakat. Dalam bab lain maknanya silakan, itu milik kalian. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang bismillahirrahmanirrahim.